Halo Sobat Nusantara, apa kabar Anda di hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Titi Pangestu yang kali ini akan mengajak Sobat Nusantara berbincang dalam Bincang Masyarakat Adat. Nah, Bincang Masyarakat Adat ini adalah program bincang-bincang radio persembahan dari Radio Gaung Aman yang membahas isu seputar gerakan masyarakat adat, baik dengan teman-teman aktivis ataupun juga dengan teman-teman penyelenggara kegiatan. Oke, Wira. Nah, kalau teman-teman selesai kunjungan gitu ya, ekspedisi gitu, itu apakah hanya sekedar ya dapat pengalaman senang-senang? Biasa kan kalau kita ke naik gunung gitu kan, naik gunung atau apa pergi single track gitu ya ke hutan. Gitu. Nah itu biasanya kan ya udah gembira aja gitu kan. Tapi kalau di teman lawala ada diskusi khusus kah atau dibicarakan? Hasil dari teman-teman melakukan ekspedisi misalnya di komunitas adat saya gitu. Nah iya itu mas, mungkin untuk dari teman-teman sendiri untuk dari segi pasca ekspedisi kita biasanya melakukan namanya seminar hasil mas. Jadi setelah pengambilan data di lokasi yaitu saat kegiatan ekspedisinya, setelah itu kami akan mengolah data tersebut. Dan nanti akan menyimpulkan dan ada laporan hasilnya yang akan kami sampaikan di seminar hasil. Dan di seminar hasil ekspedisi ini bukan cuma kita mau jelaskan seputar hasil dari ekspedisi kita, tapi kita juga mengundang-undang stakeholder-stakeholder dan salah satu masyarakat-masyarakat yang sempat kita datangi gitu mas, dari Kalimantan misalnya kita datangi untuk kita berdiskusi juga di sana seputar dari hasil ekspedisi ini. Dan apa sih langkah konkretnya ke depannya, bagaimana kita untuk menjaga lingkungan atau tindak lanjut dari ekspedisi itu gitu mas. Jadi untuk dari seminar hasil ini kami akan menyampaikan informasi seputar apa sih sebenarnya yang kita dapat saja di ekspedisi-ekspedisi itu, dan nantinya setelah itu nanti biasanya dilanjut oleh diskusi juga mas seputar dari bagian Taman Nasional, dari bagian masyarakatnya, kita berdiskusi seputar dari ekspedisi dan seputar dari masyarakat dan lingkungan di sana, gitu sih mas. Oke, kalau rektorat sendiri atau di apa dekankah atau level ininya dosen tuh ada nggak? Misalnya kalau itu kan dalam penyampaian hasil kunjungan lapangan, terus tindak lanjutnya misalnya di seminar semacam itu. Tapi dari aspek kekampusan gitu ada respon nggak nih Wiro? Tanggapannya apa gitu misalnya? Oh dari kampus sendiri sebenarnya lumayan dukung mas untuk dari kegiatan-kegiatan salah satunya yaitu pewadahan dari bagaimana kita berkegiatan dari pendanaan dan juga untuk kegiatan seminar hasil dan ini untuk dari kampus sendiri seperti itu sih mas. Tapi kalau misalnya untuk seputar dari pendampingan bahkan untuk tindak lanjut masyarakat binaan dan segala macam, mungkin untuk sampai saat ini belum sampai situ sih mas untuk dari kampus, tapi itu untuk kampus sendiri untuk memadai kita cuma baru sampai bagian untuk pendanaan dan juga pengalokasian untuk dari seminar hasil gitu. Oke, kalau misalnya ada ketemu gini Wiro, ini saya bayangkan gitu ya, teman-teman kan pecinta alam tuh ya kan, senang hutan rimba raya yang bagus misalnya gitu ya, atau lingkungan yang lestari misalnya begitu kan, terus berkunjung di satu komunitas adat gitu kan, kemudian ada satu perusahaan misalnya gitu kan, perusahaan yang kemudian itu menghabisin hutan semacam gitu kan. Nah pulang dari situ ada laporan gitu, ada nggak selain apa sebagai mahasiswa yang lebih kepada laporan tadi tuh ya, akademisi semacam gitu, terus ada pengen pokoknya saya pengen melakukan ini nih kampanye, aksi kayak apa misalnya kayak gitu, ada nggak teman-teman lakukan dorong atau apa kayak macam supporting begitulah buat komunitas gitu gitu. Okay. Atau ada contoh suarakan ini bisa kayak gitu, ada nggak tuh Wiro? Okay, mungkin biasanya kita mas untuk dari hasil ekspedisi yang kita sampaikan dan akan berbentuk laporan itu akan kami sampaikan juga mas ke stakeholder-stakeholder seperti dari bagian Taman Nasional, bagian masyarakat, itu hasil yang kita dapat dan apa yang bisa kita simpulkan dan kita dapatkan dari ekspedisi itu kita sampaikan mas ke Taman Nasional, ke Kementerian Lingkungan Hidup, supaya karena supaya lebih tersistematis juga ya Mas, untuk dari pendekatan, yaitu pendekatan kita seperti dari hasil dari ekspedisi kita, laporan dari ekspedisi kita, kita sampaikan ke pihak-pihak yang berwenang gitu Mas, untuk nantinya dikaji ulang dan sebagai saran dan masukan juga untuk pengelolaan di kawasan tersebut. Gitu sih Mas, kalau misalnya untuk dari apa namanya, hasil dari ekspedisi gitu. Nah, ada nggak contoh Wiro, misalnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang itu ya, atau dengan Taman Nasional gitu. Nah, mereka dapat informasi nih, nih hasil temuan kita nih dari ekspedisi anak-anaknya Lawalata nih. Nah, kira-kira gimana nih responnya Taman Nasional, terus direspon ada perubahan misalnya. Nah, contohnya ada nggak, misalnya di Taman Nasional mana gitu, kemudian ada teman-teman kasih laporan, kasih hasil ekspedisi, kemudian ditindaklanjutin dan itu ada perubahan manajemen pengelolaan Taman Nasionalnya, kemudian keterlibatan masyarakat adat dalam mengelola atau merawat, membangun komitmen bersama, misalnya gitu, ada nggak contoh misalnya gitu, Biro? Iya Mas. Nah, itu kalau misalnya untuk dari hal tersebut ya Mas, jadi memang beberapa teman-teman Lola TIPP kan sempat menemukan beberapa temuan juga ya Mas ya, kalau misalnya untuk dari segi temuan dan saran masukan untuk dari ke Taman Nasional, dan jadinya lebih ke dalam seperti misal di Taman Nasional Gunung Taman Nasional Betung Kerihun yang sempat ditemukan juga Mas, yaitu udang purba Stenoceros yang ditemukan oleh teman-teman Lawalata IPB, dan jadinya teman-teman Lawalata IPB pengajuan untuk dari ke Taman Nasional juga pelaporan, dan untuk adanya konservasi di wilayah tersebut, dan ternyata di sana ada loh suatu keanekaragaman hayati yang perlu dilindungi dan didorong pendorongan lagi untuk dari Taman Nasional untuk melindungi kawasan tersebut. Kayak gitu Mas. Untuk dari ini pun kita menginput seputar dari persepsi-persepsi masyarakat seputar dari konservasi, bagaimana masyarakat itu mengelola dari sumber daya alam mereka, dan juga bagaimana sih pandangannya seputar dari konservasi tersebut gitu. Apakah kan Taman Nasional berbasis dengan konservasi ya Mas ya, konservasi perlindungan dari kawasan gitu, dan jadi sebenarnya untuk dari pandangan masyarakat sendiri, masyarakat sekitar kawasan sendiri, apakah sebenarnya paham seputar dari kawasan konservasi itu, dan apakah sebenarnya yaitu ada penyampaian yang nantinya kita sampaikan dalam bentuk yaitu laporan dan penyampaian langsung diskusi melalui pihak Taman Nasional. Gitu sih Mas. Ada contoh nggak Wiro pengalaman dari teman-teman Lawalata seperti itu yang di Taman Nasional mana, misalnya Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang dekat saya gitu kan, yang itu dengan kolaborasi dengan misalnya masyarakat ada kesepuan-kesepuan misalnya, atau di mana misalnya gitu, di Taman Nasional Gunung Loser misalnya gitu, ada irisan atau ada komunikasi dengan itu punya pengalaman nggak teman-teman, ada contoh nggak misalnya, dan seberapa rumit ataupun seberapa proses itu, gimana cara membangunnya komunikasi? Oke. Mungkin dari bagaimana sih sebenarnya untuk terutama untuk dari masyarakat adat ya Mas ya, yang sempat di ini kan adalah yang seputar dari kelasnya masyarakat adat seputar dari di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan maksudnya sebenarnya untuk dari kita sering berkegiatan itu di Kesepuhan Cipta Gelar Mas. Kesepuhan Cipta Gelar yang Banten itu sempat ada permasalahan juga gitu Mas, kalau misalnya karena teman-teman masyarakat adat sebelumnya berdiri Taman Nasional itu sudah ada masyarakat adat tersebut gitu, dan setelah Taman Nasional hadir itu Taman Nasional kasarnya yaitu membuat aturan-aturan yang sebelumnya sebenarnya masyarakat itu sudah ada di sana terlebih dahulu dan memiliki aturannya sendiri gitu. Untuk dari itu, dan biasanya untuk dari teman-teman yang untuk dari masyarakat Cipta Gelar gitu ya Mas, salah satu contohnya yaitu salah satunya untuk dari gimana kita caranya untuk memediasi ke Taman Nasional itu bagaimana, yaitu untuk dari kita di sini berkegiatan dan di suatu masyarakat itu tidak memandang dan tidak memihak salah satu pihak gitu mas. Ya, kita tidak bisa memihak hanya masyarakat adat saja, dan kita tidak juga memihak untuk dari pihak Taman Nasional gitu mas. Jadi untuk kita pun sebagai salah satu bentuk jembatan lah mas ya, untuk dari bagaimana kita temukan untuk dari masyarakat adat dengan pihak pemerintahan secara langsung gitu. Itu sih mas, kurang lebih. Punten mas. Halo? Mana suaranya nggak masuk mas? Ini kedengaran ya? Ah, sekarang sudah jelas. Halo? Iya. Jadi kan kalau di Kasepuan itu kan mereka nyebutnya misalnya hutan tutupan. Kalau di Taman Nasional misalnya hutan lindung, kan sama tuh. Nah, tapi kalau misalnya mereka ada garapan, lahan garapan, sementara kan di areal-areal Taman Nasional kan nggak boleh tuh, misalnya garapan. Nah, nggak ketemu kan, nggak matching. Nah, itu gimana tuh merespon satu sisi kami sudah, tadi Wira bilang, masyarakat ada sudah duluan ada daripada Taman Nasional, tapi dalam hal fungsinya, ternyata ada yang berbeda. Di Taman Nasional kan mereka bilang, oke, boleh produksi, tapi nggak boleh misalnya terlalu lebih, kan kalau garapan itu kan mereka untuk produksi makanan kan, gitu, untuk ke padi, nanam padi misalnya gitu ya, untuk apa menanam sayuran semacam gitu. Sementara di Taman Nasional konsepnya mungkin berbeda. Nah itu gimana tuh teman-teman mencoba untuk menjelaskan ke komunitas atau ke Taman Nasional tuh punya pengalaman nggak? Oke, untuk dari hal tersebut untuk tindak lanjut dari langsung kepada permasalahan adanya zonasi dari Taman Nasional dan ini secara langsung sebenarnya tidak ada ya mas ya, kalau misalnya untuk teman-teman selama berkegiatan ini, karena biasanya itu permasalahan-permasalahan tersebut biasanya di awal-awal Taman Nasional itu terbentuk gitu mas, biasanya. Dan alhamdulillah sebenarnya dimulai di pendekatan di akhir-akhir ini dari Taman Nasional udah mulai memahami dari masyarakat adat, kebutuhan dari masyarakat adat seperti apa, dan bagaimana sebenarnya masyarakat adat itu melakukan atau pengelolaan dari hutannya tersebut gitu ya. Ada hutan titipan, ada hutan tadi garapan gitu, ada hutan, bahkan ada hutan larangan gitu ya mas. Dan ya itu untuk sebenarnya kami ada di sini dan Laulata ada di sini, yaitu salah satu untuk media penyampaian juga mas gitu, dan bagaimana kita mendapat informasi-informasi itu dari dalam masyarakat sendiri gitu. Gimana kita pendekatan ke masyarakat adat, dan nantinya ya itu kita sampaikan juga ke Taman Nasional gitu. Itu mas kurang lebih untuk dari ya itu kalau misalnya untuk dari permasalahan-permasalahan tersebut biasanya diadakan itu waktu Taman Nasional itu berdiri gitu mas. Oke, Wiro, kita balik ke soal ekspedisinya teman-teman Lawalata nih. Ada syarat khusus enggak, Wiro, kalau ketika seorang anggota Lawalata mau melakukan ekspedisi gitu kan, itu syarat-syaratnya misalnya apa gitu. Terus kalau misalnya di tempat lokasi yang belum dikenal gitu ya, atau ada riset dulu enggak misalnya gitu, supaya ketika nanti teman-teman pergi ke sana itu minimal resiko-resiko yang ini tuh bisa diatasi lah. Itu ada ini nggak di teman-teman Lawalata sendiri, kayak SOP-nya begitu kah? Untuk sebenarnya untuk dari bentuk ekspedisi itu cukup panjang mas, untuk dari segi persiapannya aja kita bisa ngambil 6 bulan gitu untuk hanya untuk di bagian di persiapan gitu mas, dan untuk di kegiatan biasanya kami mengambil 1 bulan kegiatan. Dan itu untuk dari tahapan-tahapannya itu kita untuk dari pemilihan lokasi dan apa yang isu yang ingin kita angkat dan kajian apa sih yang kita bawa, yaitu ada pemilihan kajian terlebih dahulu mas. Jadi kita mencari kajian bagaimana sih, apa sih isu-isu yang sedang hangat sekarang dan apa yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut gitu. Jadi untuk dari pengkajian isu, dan sebenarnya untuk dari karena yang penting sebenarnya untuk dari teman-teman untuk berekspedisi itu yang penting mau mas. Nah, ada kemauan, ada minat gitu. Dan nantinya di saat di segi persiapan itu semuanya akan disiapkan apa aja, seperti dari fisik, mental, bahkan dari pemahaman dari lokasi tersebut. Kita sebelum untuk berekspedisi bahkan kita selalu melakukan komunikasi terlebih dahulu Mas kepada pihak pengelola sana dan masyarakat sana untuk mengkaji lokasi di sana sepertinya apa kondisinya seperti apa, masyarakatnya seperti apa. Itu kita dahulukan via komunikasi dulu ke pihak sana gitu Mas. Dan nantinya setelah teman-teman sudah memiliki gambaran, sudah ada di literatur juga Mas dari penelitian-penelitian yang sempat ada di sana, itu kita cari juga Mas supaya kita menghimpun semua data yang bisa kita ambil yang untuk menggambarkan kondisi dan lokasi di sana. Mungkin kalau misalnya dekat gitu untuk dari lokasinya mungkin kita bisa langsung survei lapangan langsung gitu ya Mas. Tapi mungkin kalau misalnya karena teman-teman kadang-kadang berkegiatan yang cukup jauh dan untuk memakan biaya lagi gitu untuk kalau misalnya untuk survei lapangan langsung gitu. Karena kita banyak-banyakin untuk dari studi literatur gitu Mas. Gimana teman-teman memahami bagaimana kondisi masyarakat di sana dan kondisi lingkungan di sana itu seperti apa. Ya gitu, nantinya setelah teman-teman sudah pahami dan yaitu persiapan logistik, transport dan segala macam kita lakukan di persiapan kurang lebih 6 bulan itu Mas. Untuk sampai nantinya dan pencarian dana, bahkan sampai pencarian dana. Dan semua tim ekspedisi itu memiliki andilnya masing-masing di bagian-bagian ekspedisinya gitu Mas. Misalnya untuk dari pencarian dana, untuk dari logistik, alat, dan segala macam itu semua dipersiapkan. Bahkan yang tadi saya sebutkan, pokoknya nantinya teman-teman melakukan sebelum melakukan langsung di sana, kita melakukan simulasi terlebih dahulu Mas. Jadi apa yang kita bakalan kaji di sana, entah itu kita misal akan melakukan wawancara gitu di sana kepada masyarakat ada di sana, kita simulasikan dulu Mas di daerah kawasan yang bisa kita jangkau dan kita mudah untuk datangi gitu, kita simulasikan dulu kan, dan nantinya supaya melakukan kelancaran juga demi untuk dari ekspedisi itu tersebut, gitu sih Mas. Oke, menarik ya, karena ada proses kalau nggak salah dari dengar tuh ada simulasi dulu ya, jadi mulai dari niat, kemudian mulai dari pengumpulan data dasar, misalnya gitu ya. Terus mulai fisik juga ya disiapkan gitu ya. Sampai soal pendanaannya. Nah ini yang menarik nih. Gimana nih teman-teman? Kan biasanya kan ya anak-anak mahasiswa gitu kan makan di kos ya. Saya pernah juga mahasiswa gitu ya. Begitu perjalanannya jauh nih ada yang sampai ke Maluku Utara nih. Ada ngajak-ngajak ke Togutil gitu ya. Misalnya gitu ya. Kan lumayan jauh tuh. Transportasinya kan lumayan juga tuh misalnya ini ya. Nah, itu teman-teman gimana cara menggalang pembiayaannya? Kalau mencari data dasar mungkin sekarang banyaklah informasi ya di Google apa semacam gitu. Tapi kalau misalnya penggalangan dana misalnya mau misalnya di salah satu platform kita mau ekspedisi ini dananya segini silakan donasi misalnya, apakah kayak begitu atau gimana? Ada punya ini sendiri enggak teman-teman? Atau memang kocekan dari kantong sendiri misalnya gitu? Oh, nah, karena anak mahasiswa minta sama babe gitu kan atau bapak gitu kan, misalnya itu ada pengalaman gimana tuh teman-teman yang seru misalnya gitu dalam menggalang biayanya? Oke, Mas, untuk dari yang termudah dan mungkin termudah dan tersulit itu kita mencari sponsor Mas, itu pencarian sponsor seputar dari kita mempersiapkan proposal sponsorship dan kita mengajukan sponsor-sponsor kepada perusahaan-perusahaan yang kurang lebih jalannya itu mirip lah sama kita dan mungkin tertarik juga untuk dari kajian ekspedisi kita. Itu jalan termudah dan tersulit sebenarnya karena banyak yang harus dilakukan seperti dari penyampaian ke ini dan pendekatan untuk dari ke perusahaan gimana caranya kita untuk bisa meyakinkan perusahaan itu untuk mendanai kita gitu dan apa aja feedback yang akan kita dapat apa perusahaan dapatkan untuk kalau misalnya bersponsor ke kita. Itu untuk yang salah satu bentuk untuk pencarian dana. Dan salah satunya lagi yaitu danusan Mas. Kalau misalnya teman-teman tahu yaitu dana usaha. Jadi semua tim ekspedisi itu bahkan dijadikan satu divisi khusus Mas untuk dana usaha seputar dari penggalangan dana. Jadi semua tim ekspedisi itu melakukan penggalangan dana secara mandiri maupun secara kelompok. Dan itu teman-teman macam-macam dan banyak banget gitu caranya untuk pencarian dana. Bahkan Seperti teman-teman kemarin pun kami sedang melakukan perencana ekspedisi juga, dan teman-teman pun sampai sekarang masih melakukan pendanaan atau pencarian dana usaha. Ya, salah satunya kami pun mencari momentum, Mas, kayak seperti kemarin Lebaran, puasa gitu, Mas. Teman-teman banyak yang melakukan untuk jualan takjil, Mas, jualan paket bukber kayak gitu, dan bahkan teman-teman melakukan untuk sampai mencari baju-baju bekas untuk pendanaan, untuk mencari menjadi thriftingan gitu, Mas, untuk menjual-jual apa saja yang bisa dijual gitu, Mas. Bahkan teman-teman bisa sampai kalau misalnya butuh dari teman-teman anggota sendiri gitu yang tidak sedang ada di Bogor dan perlu transportasi, bahkan teman-teman bisa sampai ngojek gitu, Mas, untuk melakukan itu. Dan ya itu semua untuk dari pencarian dana gitu, Mas, untuk cukup kompleks untuk dari pencarian dana, karena semakin jauh dan semakin rumit dan semakin banyak anggotanya pun semakin banyak kebutuhan biaya yang dikeluarkan gitu ya, Mas. Dan ya itu untuk dari biasanya teman-teman ya itu untuk dari dana usaha dan sponsorship kayak gitu. Jadi banyaklah untuk dari pencarian dana, apalagi ya karena semua juga balik lagi karena kebutuhan dana ya, Mas. Kalau misalnya kita nggak ada dana, percuma juga kita tidak akan bisa berkegiatan di sana, apalagi untuk dari segi transportasi dan bahkan konsumsi makanan di sana. Gitu. Itu sih, Mas, kurang lebih. Oke, sebelum ke teman-teman nanti ada yang mau bertanya, saya satu lagi nih, Biro. Tadi menarik tuh ya. Nah, kalau sponsorship dari perusahaan atau lembaga gitu mungkin biasa gitu ya. Tapi kan tadi ada kayak seperti jualan takjil, ya, jualan takjil gitu. Terus ada tadi ngumpulin baju-baju bekas mungkin senior-seniornya gitu ya. Soalnya ada dengar-dengar selintingan gitu ya. Dikumpulin tuh baju-baju bekas dari senior-senior, kemudian teman-teman bikin kayak macam bajar baju bekas gitu ya, atau saya nggak tahu ininya, dari situ digunakan duitnya untuk biaya ekspedisi misalnya gitu. Nah, apakah itu nanti laporannya dikasih ke si yang ngasih baju bekas atau apa gitu, atau gimana melaporkan biaya-biaya yang dikumpulkan oleh teman-teman, mungkin nggak hanya dari satu sumber gitu. Yeah. Itu ada laporan khusus atau gimana itu? Untuk dari hal tersebut, kalau misalnya kita contohkan seputar dari thriftingan gitu ya, salah satunya penggalangan baju bekas gitu, sebenarnya masuk ke hibah gitu, Mas, ya, langsung dihibahkan gitu dari teman-teman anggota yang emang memiliki baju yang masih bagus dan layak pakai, itu bisa dikirimkan ke kami untuk tim ekspedisi untuk penggalangan dana. Dan mungkin ya itu untuk dari pelaporan pendanaan semua itu bahkan pemasukan, pengeluaran itu semuanya diforumkan khusus gitu, Mas, untuk dari progres keberangkatan teman-teman untuk berekspedisi. Jadi di selama 6 bulan itu teman-teman dibantu terus dan dipantau terus untuk dari progres pemasukan, pengeluaran itu dalam berbentuk forum rapat ekspedisi gitu, Mas. Untuk dari forum ini tersebut, yaitu untuk dari pelaporannya semuanya dimasukkan ke dalam sana gitu, Mas. Untuk dari pelaporannya gitu, semua anggota pun hadir di rapat tersebut atau forum tersebut gitu sih, Mas. Oke, ini banyak banget nih insight, pengalaman yang sudah ceritakan Wir. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya gitu atau penasaran gitu, misalnya ada ini, teman-teman silakan kalau mau raise hand gitu ya, angkat tangan saya gitu, nanti biar di ini sama Firman, atau langsung buka open mic misalnya gitu. Ada yang mau bertanya sama Wiro, atau habis dari sini yuk kita ekspedisi nih di sini di mana misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kan nanti biar disiapin tuh minimal 6 bulan ya, Wiro, ya tadi ya. 6 bulan persiapannya, enggak ujuk-ujuk langsung datang misalnya kayak begitu ya. Karena komunikasi di warga segala macam misalnya gitu. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya atau menyampaikan, silakan. Okay. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand ya. Jadi nanti saya akan sebutkan dan panggil. Oke, teman-teman, silakan yang ingin bertanya nih. Ini seru banget ya cerita tentang Mas Wiro tadi dengan kawan-kawan Lawalata melakukan ekspedisi. Nah, itu nanti buat grup katanya. Buat grup tuh nanti mungkin sahabat teman-teman Soman nanti bisa ini ya, bisa saling berinteraksi gitu ya, bisa saling berbagi juga nanti kalau misalnya ada grup. Oke Wiro, sambil nunggu teman-teman ini, kalau ada yang mau bertanya semacam, ada nggak Wiro ketika diminta, Kak, tolong dong bantu kita mau ekspedisi nih, ada baju bekas, terus diceramahin dulu, ujung-ujungnya cuma dapat, misalnya cuma dapat ya ceramah, nasihat, misalnya kayak gitu, itu ada nggak gitu, misalnya, Wiro? Atau oh, ya sudah iya. Gitu, itu gimana tuh, pengalamannya? Untuk sampai saat ini sih, alhamdulillah nggak sampai segitu ya, tapi mungkin teman-teman anggota itu biasanya selalu terbuka gitu untuk dari saran dan masukan, bahkan yaitu biasanya pencarian dana itu salah satu yang sangat digempur-gemburkan oleh kita dan sangat sulit gitu. Ternyata teman-teman pun merasakan ternyata mencari uang itu susah gitu ya. Dan ya untuk dari teman-teman anggota sebenarnya terbuka untuk saran dan masukan, dan bahkan biasanya teman-teman pun anggota itu menyarankan gitu sebaiknya melakukan usaha apa aja sih gitu, bukan teman dari driftingan gitu, bukan bisa jadi untuk dari ngojek, bahkan teman-teman sempat bisa jadi ngamen bang gitu. Ngamen bahkan ternyata ngamen cukup mengambil apa cukup profitable ternyata untuk memasukkannya gitu. Itu sih kurang lebih kebanyakan teman-teman yaitu jualan dan usaha dan membuat paket-paket makanan gitu, bukan cuma dijual untuk umum tapi untuk ya untuk biasanya untuk dari anggota bahkan untuk sekalipun gitu. Itu sih bang. Oke gini Wiro, saya tanya juga nih Wiro, kalau melakukan pendampingan atau pemberdayaan gitu, misalnya kan sekarang lagi tren nih anak-anak muda jadi entrepreneur gitu ya, ada wirausaha misalnya kayak begitu ininya. Nah teman-teman tuh ekspedisinya apakah hanya soal lingkungan, hubungan lingkungan dengan manusia dan lingkungan misalnya gitu, atau urusan hutan saja gitu ya, atau memang ada juga misalnya lewat pesisir dan laut, atau urusan pangan misalnya gitu, terus ada melakukan hal-hal yang pengalaman di mahasiswa lah misalnya gitu ya, punya ilmu baru dan itu diterapkan di lapangan bersama komunitas atau anak-anak muda misalnya gitu, itu ada nggak sambungan begitu, atau hanya sekedar datang belajar habis itu ya udah selesai kunjungan lapangan misalnya gitu, atau ada tindak lanjut apa semacam misalnya gitu? Nah untuk kegiatan-kegiatan kita saya ngejelasin sedikit seputar dari kegiatan-kegiatan di Lawalata dan untuk dasar-dasar kegiatan di Lawalata gitu. Jadi untuk dasar kegiatan di Lawalata sendiri yaitu dari divisi yang sempat saya sebutkan mas, di Lawalata itu ada 6 divisi atau 6 kelompok minat, jadi yaitu gunung hutan, pertama ada gunung hutan, panjat tebing, terus ada susur gua, ada tirta itu mengkaji seputar dari perairan, pesisir, olahraga arus deras, sungai, itu masuk ke dalam tirta. Jadi yang seputar dari masyarakat adat dan lingkungan yaitu manusia lingkungan dan juga flora dan fauna gitu loh. Flora fauna itu ngebahas seputar dari keanekaragaman hayati suatu lingkungan, yaitu dari faunanya maupun dari floranya gitu maksudnya. Itu 6 dasar kegiatan kita gitu, dan ekspedisi-ekspedisi Lawalata itu biasanya berdasarkan dari 6 kelompok minat tersebut, seperti dari teman-teman kemarin untuk dari susur gua, Kars, dan bahkan untuk dari di tahun 2018 itu mengkaji seputar dari rusa di Taman Nasional Tambora. Nah itu masuk ke dalam flora fauna kayak gitu, bahkan bukan hanya di lingkup itu saja gitu mas, bahkan di kemarin kita yang baru melakukan yang terdekat karena kendala kemarin sempat pandemi ya mas ya, jadi kegiatan kita 2 tahun kemarin tidak sampai jauh-jauh gitu mas ya, kurang lebih di daerah-daerah Jawa Barat gitu, di Jawa itu salah satunya kita sempat melakukan ekspedisi Pandawa mas, ekspedisi Pandawa 2 itu di Sukabumi Jawa Barat, seputar mengkaji seputar ekowisata mas, wisata berbasis dengan lingkungan gitu. Dan teman-teman ini masih berjalan juga, kemarin di tahun 2021 Laolata udah berkegiatan di sana. Jadi ternyata di sana itu memiliki bentang alam yang cukup baik gitu Mas, untuk menjadi wisata gitu, karena hampir semua ada di sana. Di kawasan Desa Rawaseel, terus itu ada namanya wisata Situ Dewa Dewi Cipiit. Di sana ada danau dan ada perkemahan, ada hutan pinus dan juga ada gunung. Bahkan di sana ada gua Mas, ada gua. Dan teman-teman mengeksplor semua itu, mengkaji semua itu untuk nantinya ya tadi. Bahkan kemarin baru saja minggu kemarin itu kita berdiskusi dengan pengelola dan dari pihak KPH di sana, seputar dari hasil dari ekspedisi kita dan apa saja sih yang bisa kita ambil dan apa saja kita bisa tuangkan di situ. Dan rencananya bahkan kita ingin ada pendampingan juga ke sana untuk dari pengelolaan wisata berbasis dari lingkungan gitu, yaitu ekowisata gitu sih Mas, kurang lebih ya itu. Karena cukup luas gitu untuk apa kegiatan-kegiatan dari Laolata IPB sendiri gitu sih Mas. Oke, iya, kayak contoh ekowisata gitu ya, yang paling ini gitu bahasa ininya nih. Saya mohon maaf kalau misalnya salah menyebutkan. Misalnya, oh ini bagus nih kalau kita investasi bersama nih, ya Laolata sebagai asistensi atau yang punya pengalaman pengetahuan semacam gitu ininya. Kemudian ada satu komunitas yang bagus gitu ya, dijadikan bisnis ekowisata misalnya gitu kan, sehingga ada nih kolaborasi bisnisnya misalnya gitu, ya, Laolata dengan anak muda gitu. Dengan komunitas dikawal bareng-bareng, terus jadi itu barang misalnya kayak gitu, terus ada berbagi hasilnya juga gitu misalnya gitu ya. Itu ada nggak tuh di Laolata punya pengalaman? Atau bikin usaha apa dengan hasil di komtes yang di ekspedisi misalnya gitu ya. Panjat tebing misalnya gitu ya, wah tebingnya bagus nih misalnya gitu. Ya udah nih dikelola nih sama teman-teman Laolata yang punya pengalaman medsos atau apa semacam gitu. Itu sampai ke situ nggak? Atau hanya head in run gitu aja datang. Kalau misalnya untuk pendekatan itu pendampingan kita sampai sana ya Mas, untuk dari pengelolaan bahkan kita mengajarkan bagaimana pengelolaan di sana kayak gitu, itu sempat kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya untuk dari sampai bagi hasil itu enggak sih Mas gitu. Itu karena kita pun masih belajar dan kita pun mau belajar dan kita saling belajar gitu, teman-teman di sana, masyarakat di sana gitu. Bukan berarti kita lebih tahu gitu, dan ya kita untuk mengajar bagaimana pengelolaan di sana dan gimana kita mengelolanya ya, itu salah satu pendekatan seperti dari branding, media branding gitu ya, untuk dari bagaimana membrandingkan suatu kawasan kayak gitu, itu juga kita lakukan. Dan mungkin kebanyakan teman-teman itu pendekatan kepada ini sih Mas, untuk ke ke anak-anak gitu, untuk anak-anak kecil, karena anak-anak salah satu mungkin generasi yang masih kita bisa selamatkan gitu ya Mas, untuk kedepannya, dan membangun awareness seputar dari penjagaan lingkungan gitu. Biasanya teman-teman itu untuk mengajar di SD-SD dan juga sempat di beberapa ekspedisi juga kita langsung turun langsung untuk pengajaran seputar dari lingkungan gitu ke siswa tingkat dasar gitu. Oke, Wiro, ya mungkin mudah-mudahan nanti ada tambahan divisi ya, jadi 6 divisi dan tambah 1 divisi bisnis, urusan bisnis di Laolata, melihat potensi-potensi yang ada di terutama di masyarakat ada dua ini, peluang ini misalnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diskusi banyak tuh kalau misalnya ada gitu ya dengan teman-teman di Yamannya juga yang ngurusin ekonomi misalnya kayak gitu ya. Terus jadi ada sesuatu yang inovasi mungkin di ininya gitu ya, yang dikembangkan misalnya gitu. Tapi Wiro, ini kita punya 2 menit lagi. Wiro, apa ini kira-kira nih Wiro dari teman-teman Laolata gitu kan, dan ada apa dengan kita sebutnya sobat masyarakat adat Nusantara, itu apa yang bisa ke depan tuh potensi atau peluang atau hal yang bisa kita bangun bareng-bareng tuh misalnya gitu, ada nggak Wiro? Silakan sekaligus juga closing statement atau apalah misalnya gitu Wiro, 2 menit. Oke, terima kasih Mas. Mungkin sebelumnya terima kasih juga buat dari Soman kita yang sudah mengundang dari Laolata IPB sendiri untuk hadir di acara ini dan alhamdulillah senang banget gitu untuk bisa hadir di sini dan mungkin itu mungkin dari teman-teman aman mungkin ya untuk masyarakat adat yang emang sering turun langsung gitu ke masyarakat adat dan sebagainya. Kita tetap ada diskusi khususnya untuk dari sebenarnya apa aja sih yang udah terjadi di masyarakat adat sendiri sekarang dan mungkin apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita selamatkan gitu mungkin itu karena balik lagi karena kalau misalnya teman-teman itu ingin menjaga lingkungan menjaga alam sekitar itu kembali kepada masyarakat tersebut atau manusianya sebelum untuk memperbaiki lingkungannya sendiri kita perbaiki dulu masyarakatnya kita perbaiki dulu manusianya karena tetap berkesinambungan manusia dengan lingkungan gitu karena mau gimana pun untuk menjaga suatu lingkungan dan untuk melindungi suatu lingkungan itu kalian harus bisa harus bisa mau dan pahami dulu masyarakat di sana dan manusia di sana lebih dahulu dan benarkan dulu atau perbaiki dulu manusianya itu sih mas kurang lebih baik Wira makasih banyak juga Wira ya jadi pesannya itu apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita selamatkan karena bumi tidak ada bibitnya gitu ya tidak bisa juga bertambah bumi ini ya jadi bumi yang terutama di wilayah-wilayah yang masih lestari gitu ya dijaga oleh masyarakat adat terutama misalnya gitu dirawat oleh masyarakat adat dan itu berkontribusi tidak hanya untuk di Indonesia tapi untuk dunia gitu nah gimana nih kita bareng-bareng nih tadi pesannya Wiro manusianya dulu nih orangnya dulu nih gitu ya tentunya ini PR bersama misalnya gitu ya saling berbagi peran misalnya gitu jadi mungkin di masyarakat adat yang terus merawat hutan-hutan yang masih lestari karena keragaman hayati semacam nah, mungkin gimana nih bareng-barengnya gitu ya dengan orang-orang yang di kota yang sekarang dalam konteks perubahan iklim juga gitu ya perubahan iklim terus harus ada dong upaya yang dilakukan gitu ya upaya bareng-bareng supaya bumi ini tetap bisa kita hirup secara lestari gitu ya sebareng-bareng saya pikir ini diskusi soman, 1 jam ya, tadi ada sedikit terlambat dan mungkin suara-suara yang agak berisik dari saya sini, saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang masih ingin tetap dalam koneksi atau mau berkomunikasi apa itu Sobat Masyarakat Adat Nusantara, nanti bisa tuh, tadi ada linknya, link form yang bisa diisi, nanti dari situ bisa kita tetap berkomunikasi ya, menjalin komunikasi terutama dengan teman-teman yang Lawalata misalnya gitu ya, apa yang bisa kita lakukan bareng, tadi banyak tawaran tuh ke Togutil, Maluku Utara, mungkin ada tempat-tempat lain yang teman-teman belum kunjung ya, belum melakukan ekspedisi gitu kan, jadi bisa berbagi cerita juga, bisa berbagi data, informasi misalnya gitu, atau yang sudah teman-teman ekspedisi ternyata itu banyak tuh informasi yang bisa dikelola oleh Aman misalnya gitu ya. Nah apa nih yang bisa dilakukan setelah dari ekspedisi yang dilakukan misalnya gitu. Nah menurut saya itu hal yang memungkinkan menurut saya bisa dikerjakan dengan tadi tuh apa yang bisa dilakukan apa yang masih bisa diselamatkan pesannya Wiro seperti itu jadi manusianya dulu nih diberesin misalnya kayak gitu ya dikasih sesuatu yang bisa menyelamatkan bumi ini tetap lestari gitu. Itu dari saya sekali lagi terima kasih baik Sobat Nusantara demikian bincang masyarakat adat Titi Pangestu pamit. Kalau masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.